Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mengisi bulan Ramadan ini, baiklah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat mudah dalam melaksanakan syariat Allah sehari-hari. Begitu juga salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian kita dalam acara penyejuk iman melalui siaran Republik Indonesia yang kita cintai ini, akan kita masuki ayat 104 dari surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil 'alamin. Artinya, dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap seruanmu ini tidak lain hanyalah pengajaran bagi alam semesta. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta upah atas penyampaian dakwahnya, karena masalah ini merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah merupakan urusan Allah, kepada Allah lah kita meminta. Karena segala sesuatunya itu Allah lah yang memberikan sampai kita dapat menikmati hidup sampai saat ini. Maka kepada Allah lah kita minta. Karena upah dari manusia itu sangat terbatas. Adapun upah dari Allah, Zat yang Maha Pemberi, yang Maha Kuasa, tidak akan terbatas Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Ayat ini juga menjadikan bukti bahwa ketidaksanggupan umat untuk mengganti rugi pekerjaannya itu, karena ini hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menyebutkan atas nama dirinya, in huwa dzikrul lil alamin, tidak lain hanyalah pengajaran bagi alam semesta. Maka dalam kajian ayat ini akan dijelaskan nanti bagaimana pengertian dari in huwa dzikrul lil alamin, supaya kita dapat memaknai kehidupan ini tidak terbatas dengan upah sebagaimana yang dipikirkan oleh manusia hanya sebatas itu saja. Kami persilahkan kepada Ustaz Sapiar ataupun Ustaz Ardi atau Ustaz Zainal, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Fajrul atas penyampaiannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat indah paparan daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ketika kita membacanya, maka tidak pernah henti kita merasakan bahwa sungguh ayat-ayat suci Al-Qur'an ini memberikan pencerahan dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat ini diawali dengan penjelasan bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang meminta upah. Dan ini menjadi kabar, tetapi sekaligus juga menjadi perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin yang lain. Para duat, para da'i dari mubalighin, dari para asatiz, yang kita yakin bahwa ketika mereka menyampaikan dakwahnya adalah benar-benar menyampaikannya lillahi ta'ala, karena itu adalah merupakan tugas yang mulia dan tidak mengharapkan apapun dari manusia. Nah, ini menarik, apalagi di dalam bulan Ramadan ini para ustaz-ustaz itu mungkin seperti gasing berkeliling di kota Medan ini mengisi banyaknya ceramah, ya, dan ini merupakan bahagian daripada kehidupan. Dan ketika orang menghargai apa yang kita sampaikan itu dengan rupiah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sepatutnya kita mengukur pemberian itu dengan uang yang kita berikan itu. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa yang memberi janganlah sampai mengukur ustaz itu dengan uang yang dia berikan itu, karena apapun yang disampaikan walau sepatah atau sepotong ayat, maka itu tidak dapat digantikan dengan uang. Karena sering juga dijumpai bahwa kalau ustadz yang ini maka diberikan sekian, kalau yang ustadz yang ini cukup sekian. Ini menjadi hal yang tidaklah layak ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukanlah sebenarnya yang kita bayar itu ilmu yang dia ajarkan, karena kalau ilmu itu yang dibayar, maka sebenarnya harta di dunia ini tidak mampu untuk membayarnya. Jadi baik yang dibayar ataupun yang membayar, hendaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Yasin yang juga kita sering membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Jadi orang-orang yang tidak mengharapkan upah itu adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan hidayah, dan tentunya hidayah itu jauh lebih bermakna daripada alam semesta ini, dan hidayah itu adalah suatu pemberian yang tidak dapat digantikan dengan harta sebanyak apapun. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa berbuat untuk agama ini, dan beliau adalah orang yang senantiasa bersedih dikala ada orang yang tidak mau beriman, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, pertanyaannya untuk dapat kita renungkan di bulan Ramadan yang mulia ini, dan mungkin kita sudah berada di penghujung atau di asyrul awakhir daripada bulan Ramadan ini, apa yang sudah kita buat untuk agama ini? Jika agama ini telah memberi banyak kepada kita, ya, dan insya Allah karena agama ini pula kelak Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surganya, maka apa yang telah kita perbuat untuk agama ini? Adakah orang yang mendapatkan hidayah disebabkan dari dakwah kita, atau malah orang mencemoohkan dakwah kita, atau orang malah menjadi lebih sesat lagi karena dakwah yang kita sampaikan? Ini menjadi renungan kita di siang bulan Ramadan atau di sepanjang bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat untuk memperbaiki diri. Mungkin itu bahagian yang dapat saya ambil, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 104 ini mengisyaratkan ada beberapa pernyataan. Yang pertama, Nabi Muhammad atau para nabi, begitu juga mubalig, tidak layak untuk menerima upah. Karena apa? Karena kerjanya tidak berat. Digambarkan di sini, in huwa illa, yang aku lakukan cuma sekedar mengingatkan doang. Jadi karena kerjanya cuma mengingatkan, seperti kata Ustadz Ardi tadi, kita tidak sampai memberi petunjuk, cuma kita sebagai sababan limanihtada, sarana untuk menyampaikan kepada petunjuk. Karena hidayah itu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kerja kita cuma mengingatkan, maka sebenarnya tidak layak menerima upah. Ini satu pemahaman. Pemahaman yang kedua, wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrun lil alamin, bahwa boleh menerima upah. Karena apa? Karena memang dia adalah pekerja profesional. Ketika seseorang seperti nabi sudah memberikan pencerahan kepada orang dan telah menyelamatkan aset bangsa karena tidak terjadi kerusakan berkat ceramah para da'i mubalik atau nasihat-nasihat para da'i, maka sebenarnya dia layak untuk menerima upah. Tetapi ketika dia tidak mau menerimanya, itu ceritanya lain. Jadi di sini ada dua hal, dan begitulah kita menemukan di kitab-kitab ulama klasik. Apakah boleh seseorang da'i menerima upah? Jawabannya ada dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan dua-duanya memiliki argumentasi, dan dua-duanya dapat dipahami dari ayat 104 dari surat Yusuf ini. Yang lebih penting dari itu, apakah ketika seorang menerima upah dia berarti tidak ikhlas? Dan apakah ketika seorang tidak menerima upah berarti dia menjadi orang yang ikhlas? Keikhlasan tidak terkait dengan diterimanya upah atau tidak diterimanya upah. Ada ustadz yang tidak pernah menerima upah tapi hatinya gedumel, berarti sudah tidak ikhlas. Ada juga orang yang menerima upah dan dia sangat ikhlas. Jadi di sini kembali kepada permasalahan ikhlas adalah al-ikhlasu sirrun, rahasia yang diletakkan Allah di dalam hati kepada hamba-hambanya yang soleh. Inilah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa mematok seseorang ikhlas atau tidak berdasarkan zahirnya, karena keikhlasan terletak pada hati dan itu hanya Allah lah yang tahu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan yang disampaikan Ustaz Ardiansyah, Ustaz Zainal berkenaan layak enggaknya ustaz ataupun dai mendapat upah dari penyampaiannya, itu tergantung kepada niat ikhlasnya. Akan tetapi uang bukanlah prioritas kita dalam kehidupan, akan tetapi itu merupakan sarana untuk membawa kita kepada kebaikan, dalam artian bobot dalam menyampaikan kemudian memperingatkan satu dengan yang lain. Karena apa? Tidak akan mungkin orang perut kosong bisa dengan ceramah yang bagus. Tidak akan mungkin orang bisa berjalan menyampaikan ke satu daerah-daerah yang lain kalau tidak dengan sarana uang. Jadi ada pemahaman yang sederhana, transportasilah mungkin dapat diapakan, di merupakan biaya daripada ustadz yang menyampaikan, supaya jangan kedepannya lagi kita jumpai apakah ustadz berhak mendapatkan upah ataupun tidak. Kalau kita merujuk di Arab sebahagian, di sana kita jumpai adanya dai-dai sudah difasilitasi baik rumah, kemudian transportasi yang sudah ditanggung oleh negara. Akan tetapi kondisi kita beda, maka janganlah ini menjadikan satu kontroversi di antara umat Islam. Ambillah yang baik, mudah-mudahan keberkahan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan di antara kita adalah peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling kita mengingati, karena mengingatkan itu agar bermanfaat bagi umat Islam satu dengan yang lain. Kita tidaklah lepas daripada kesalahan, yang penting kita salinglah mengingatkan, moga bermanfaat bagi umat Islam semua. Tambahan ini kami sampaikan Ustaz Fajrul Haq. Ya. Ketika Allah berfirman wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin, ini adalah perlu mengingatkan kita bahwa konsentrasi dakwah itu tujuannya di akhir ayat ini mengatakan dzikrul lil alamin. Itulah yang paling penting, sehingga tidak menggugah niat kita dalam bentuk kejadiannya, apapun bentuk kejadian tersebut. Jadi yakinilah bahwasanya itu adalah merupakan dzikrul lil alamin. Supaya apa? Supaya kita, apa yang kita sudah laksanakan itu menjadi keikhlasan kita yang dapat kita nikmati nanti di akhirat kelak nanti. Begitu juga bulan Ramadan ini, yaitu banyak pun kita sudah berdoa, tetapi di akhir Ramadan itu kita tidak mampu memaafkan satu sama lainnya, berarti belum membekas pelajarannya, belum menjadikan apa-apa pelajaran yang kita ambil di bulan Ramadan itu. Karena Allah itu maha lembut, maha bijaksana, maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Untuk itulah kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran tersebut. Mudah-mudahan orang yang banyak beramal, meminta, berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan segalanya pelajaran itu bagi dia, karena Allah akan memberikan sesuai dengan kesanggupan diri masing-masing dengan persiapannya masing-masing. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fajrul Haq, bersama saya Ustaz Sapiar dan Dr. Zainal Arifin dan Dr. Ardiansah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.